baru lihat musafir sudah nyala gitu kan. Yakin dulu, satu yakin. Dan jadi ini cara pertama ingin hafal Quran, satu yakin. Yang kedua, yassarna. Saya mulai dari sini, saya tafsirkan perkataan yassarna. Diterjemahkan apa artinya yassarna? Mudah. Ya, dalam bahasa Arab ada dua kata mudah. Satu yusr, yusron. Yang kedua sahlun. Sahlun, sahal. Sahal artinya kemudahan yang relatif. Jadi bagi saya yang muda, bagi bapak belum tentu. Bagi saya yang muda, bagi ibu belum tentu. Pak, mengangkat beras 5 kilo itu mudah tidak? Mudah, bagi ibu saya belum tentu. Jadi bagi anak ini belum tentu, 5 tahun itu belum tentu bisa mengangkat beras. Jadi kemudahan yang relatif sifatnya. Kalau Yusro itu kemudahan yang sangat mudah, semua orang bisa melakukan. Sangat mudah. Jadi ini tanpa batasan. Yusrun sangat mudah. Dan di seluruh kata Quran, kemudahan itu selalu diungkapkan dengan kata yusrun. Al-insyirah yang alam nasyrah laka sotra pada kalimat inna ma'al usri yusrun. Ini menarik ya. Ada usrun. Ada yang kedua sa'bun. Sulit itu dalam bahasa Arab ada sa'bun, ada usrun. Kalau sa'bun, kesulitan yang sifatnya relatif. Sulit bagi saya, belum tentu sulit bagi bapak. Saya sulit misalnya Photoshop, ya, mengutak-atik foto yang di komputer itu. Ada pakarnya, ahlinya sendiri, ya, ahli desain grafis. Itu bisa mengutak-atik. Bagi saya sulit, bagi beliau mudah. Tapi desain hadis dan tafsir grafis belum tentu bisa. Okay? Desain grafis beliau bisa, desain hadis dan tafsir grafis belum tentu bisa. Bagi saya hadis dan tafsir itu mudah, bagi beliau mungkin sulit. Itu disebut dengan sa'bun. Sulit yang relatif. Tapi kalau usrun itu artinya kesulitan yang sangat sulit. Kadang-kadang saking sulitnya kita berkata, ya Allah, kok masih begini ya? Usrun. Yes. Dipasangkan usrun di Quran bukan dengan sahlun tapi dengan yusrun. Inna ma'al usri. Ini terjemah ayatnya. Dibalik segala kesulitan yang telah kita hadapi, sesulit apapun, sebetulnya ada solusi yang paling mudah. Saya ulangi. Kalau di tempat ini, ya Allah, mudah-mudahan yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah. Kalau di tempat ini ada yang sedang diuji oleh Allah dengan satu kesulitan sesulit apapun, kata Quran ini yakin sebetulnya solusinya ada yang paling mudah. Saya tanya dulu, inna ma'al usri yusra itu ada di surat apa? Al-insyirah. Apa artinya insyirah? Kondisi hati yang apa? Kondisi pikiran yang benar. Sebetulnya solusi yang mudah itu dapat ditemukan kalau hati kita lapang, kalau pikiran kita sedang jernih. Kadang-kadang masalahnya kecil, kenapa solusinya tidak pernah muncul? Karena hati kita kalut, pikiran kita tidak pernah tenang. Orang akan menemukan solusi yang paling mudah bila jiwanya dalam keadaan tenang. Karena itu kalau kita sedang punya masalah, hal yang pertama dilakukan tenangkan hati kita. Maaf, anak teriak dari dalam rumah, mama, sibuk orang tua. Jadi ibunya teriak panggil tetangga, pak tolong pak, anak saya terkunci di dalam rumah. Begitu dilihat nggak kunci, tinggal dibuka. Karena panik, pikiran tidak tenang. Yuk kembalikan. Yakin kalau ingin hafal Quran. Yang kedua, apa yang perlu diyakini? Quran itu sangat mudah. Yang ketiga, kalau kita sudah yakini bahwa Quran begitu mudah, yang disebutkan setelah yasarna apa? Al-Quran, bukan Al-Kitab. Di dalam Al-Baqarah ketika menyebutkan alif lam mim, dzalika kitab. Nah, saya berikan rumus ya. Kalau Bapak Ibu baca Quran, itu harus selalu bertanya, kenapa kata ini yang dipilih? Nama Quran kan banyak. Kenapa Allah tidak mengatakan dzalikal Quran hudan wa ilham? Di sini disebutkan kitab. Di sana disebutkan furqan, kadang-kadang disebut dzikr. Dzalika pun diartikan ini, dzalikal kitab, kitab ini. Padahal dzalika artinya itu. La raib fi, raib itu diartikan ragu. Dalam bahasa Arab itu ragu ada dua, ada syak, ada raib. Kenapa tidak la syakka fi? Kenapa hudan lil muttaqin tidak hudan lil muslimin? Selalu bertanya. Kenapa di sini disebutkan Quran?

Baik, kalau Bapak Ibu ingin belajar yang tajwid, saya sebetulnya merekomendasikan jangan cari yang luar. Yang lokal itu yang paling bagus, yang kudus. Kenapa? Karena semua tanda-tandanya itu dimunculkan. Beda dengan mushaf Madinah misalnya. Kita baca walal akhirat khairun laka minal ula misalnya. Kadang-kadang ditulisnya begini. Akhirat. Orang yang tidak tahu tanda-tanda bacaan Quran, dia akan membaca pendek. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, di mushaf lokal yang kudus itu semua tanda wakafnya, wasolnya, semua tanda tajwidnya itu dicantumkan. Jadi yang panjang dituliskan panjang begini, kan? Kemudian yang tanda yang lainnya juga disebutkan, itu yang paling bagus. Yang kedua, ada yang namanya mushaf tafsir. Mushaf tafsir. Sekarang modelnya yang perkata itu ya. Ada yang perkata kan macam-macam. Itu mushaf tafsir namanya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan mushaf tahfir. Ini yang kita cari. Bagaimana bentuk mushaf tahfir ini? Bentuknya macam-macam, tidak hanya satu. Tapi umumnya satu, cari satu mushaf yang konsisten, jangan ganti-ganti. Awas. Saya tekankan sekali lagi. Kalau sudah ditemukan mushaf satu ini, cari satu saja, jangan ganti. Jadi jangan sampai kita menghafal mushafnya beda, harus satu. Satu mushaf. Ini mushaf tahfir, karena tahfir satu mushaf. Ini nanti ada jenisnya, Bu. Nah, misal ada jenisnya yang mengutamakan kepada jumlah bacaan yang dihafal, jumlah ayat. Jadi ada yang satu lembar itu 18 ayat. Ada yang per 20 ayat, macam-macam. Semakin banyak semakin tipis, tergantung pada kekuatan kita. Yang standar, ya, yang standar bisa diukur begini. Al-Baqarahnya halaman pertama 1 sampai 5. Keduanya 6 sampai dengan 16. Ketiganya 17 sampai dengan 24. Keempatnya 25 sampai dengan 29. Itu mushaf yang standar ukurannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghafal, coba cari yang ukuran seperti ini. Ya, Al-Baqarahnya 1 sampai 5 dari Alif Lam Mim sampai Ulaika ala hudan min rabbihim. Halaman 2-nya innal ladzina kafaru sampai dengan yang paling bawah Ulaika ladzina ashtaru dhalalata bil huda. Halaman 3-nya yang mataruhum sampai dengan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Keempatnya wabashshiril ladzina sampai dengan wa alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sampai ayat 29. Jelas sampai sini? Baik. Ada lagi yang mempermudah. Contoh, di samping mushafnya itu ada tulisan begini. Misal, ini sudah Alif Lam Mim. Ditulis di sampingnya Alif Lam Mim. Dari kalau kita mulai mati, misalnya ayat 3-nya budalil mutafik alladzina yu'minun, di sampingnya ada alladzina. Ini juga memudahkan. Jadi kalau kita akan mengevaluasi, tinggal lihat ini. Ya. Saya hapus dulu. Mushaf sudah ada, kemudian sudah kita siapkan, dan harus satu riwayat, jangan campur-campur. Oh, jangan campur-campur. Misal saya baca hafaz, tiba-tiba saya ingin lihat yang hafaz itu gak akan nyambung. Sudah. Kemudian setelah ini dilakukan, ada mushafnya, ini sudah ada. Yang kedua, guru, pilih guru yang sesuai. Pilih guru yang sesuai. Ingat, cari guru itu jangan yang bagus lagunya. Orientasinya bukan itu. Kalau lagunya bagus itu alhamdulillah, tapi prioritas pertama bukan lagunya, yang mengerti betul hukum dan tajwidnya. Lagu itu nanti akan nyusul belakangan dengan sendirinya akan hadir. Jadi enggak usah khawatir, aduh saya ingin seperti Syekh Sudais, saya ingin seperti Sulaim, saya ingin Masyari Rasid, akan muncul dengan sendirinya. Kalau sudah hafal itu akan ada lagu khusus yang kalau dibaca, oh ini imamnya ini Mas Zaki, oh ini imamnya ini Mas Iswanto, sudah paham itu pasti. 5 meter dari mikrofon itu sudah ketahuan, ini pasti ini. Karena ada ciri khas di situ. Dan Quran itu indahnya saat dibaca bersama-sama itu pasti menyesuaikan. Tidak ada yang lebih tinggi dari Quran. Contoh saya pernah cek baca amin ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik kan? Yang satu amin, yang dua amin. Itu indah di Quran itu menyesuaikan dengan sendiri. Termasuk saat kita baca pun kalau sudah agak banyak itu, nggak ada yang imamnya rendah, makmumnya kencang. Satu, guru yang paham ilmunya, tajwid dengan ilmunya. Yang kedua, cari guru yang penyabar, sabar. Yang ketiga, satu, tahu ilmu. Awas, ini penting guru ini karena menentukan. Dua, penyabar. Yang ketiga, tidak orientasi materi. Guru yang ikhlas. Quran itu gak main-main. Quran itu gak main-main. Kalau saya langsung sampaikan, kalau cari pengajar Quran, ibu, bapak memberikan insentif itu memang wajar. Karena itu meluangkan waktu juga, datang dan sebagainya. Tapi biasanya guru-guru yang ikhlas itu tidak pernah meminta. Itu cirinya. Ingin memberi silahkan, tapi kalau guru memasang tarif, jangan dipanggil. Karena nanti ilmunya sesuai dengan tarifnya, tarifnya hilang, hilang ilmunya. Saya serius ini. Yang ketiga, luangkan waktu, cari waktu. Dan harus konsisten ya. Kalau hari Senin mengapa, jangan dicampur dengan yang lain. Harus konsisten. Sudah? Mushaf sudah ada, ikhlas, punya guru, punya waktu. Nah, sekarang waktu akan saya uraikan. Ini kurang memberi petunjuk. Satu, kalau akan menghafal, mulailah menghafal setelah subuh, setelah fajar. Jangan menghafal di siang hari, di sore hari. Mulai menghafal setelah subuh. Yo dalilnya, wasubhi idza tanaffas. Ba'da subuh hafal. Kemudian yang dihafal jangan banyak-banyak buka. Jangan banyak-banyak, 3 ayat saja dulu, 3 ayat. Minimalkan hafalan. Minimalkan hafalan. 3 sampai 5 ayat. Saya mohon pesan sekalipun hafal jangan melebihi 5 ayat. 3 ayat saja dulu. Karena setan itu sangat cerdik. Kadang-kadang setan bukan hanya mengajak maksiat, melebihkan kita dalam beribadah, melebih-lebihkan sehingga sulit dilakukannya. Kata syaitan, kamu kan pintar, bisa 10 ayat tambahnya lagi. Biasanya kalau sudah banyak ditambah, malas mengulangi. Hilang nanti hafalannya. Nah, sekarang lihat caranya. Setelah kita minimalkan, hafalkan 3 ayat sampai 5. Sekarang kita mulai. Mulai menghafal di hari Sabtu. Sabtu subuh. Ahad. Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Mulai menghafal di hari Sabtu pada subuh. Contoh, hafalkan 3 ayat. Nanti kalau sudah hafal 3 ayat ini, ibu di setiap, bapak di setiap sholat, terutama yang sunnah, kalau tidak berjamaah atau kalau berjamaah, baca ini, jangan baca yang lain. Jadi subuh kita sudah baca, hafalkan 3 ayat. Begitu tunaikan syuruk atau doha, yang dibaca yang ini, jangan yang lain. Jelas ya? Sholat dua berjamaah, alhamdulillah. Kalau tidak berjamaah, baca yang ini terus sampai tahajud nanti. Baca yang ini. Selesai. Ini sehari insya Allah hafal dan kuat hafalannya. Masuk hari Ahad tambah 3. Jadi berapa? Nah, sama. Sebelum menghafal yang 3 baru ini, ulangi dulu yang sebelumnya. Hafalkan 3. 3 ini setelah jadi 6. Saat sholat duha mulai tambah 6 ayat ini pakai dalam duha. Duhur juga pakai terus sampai dengan tahajud. Senin, coba cek dulu, kalau sekiranya sudah mantap hafalan kita, tidak ada ragunya. Ragu itu begini, ada itu masih ragu. Alif lam mim balikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladziina yu. Nah, itu belum lancar namanya. Lagi dulu. Kalau sudah mantap silakan tambah. Kalau belum mantap jangan tambah. Di sini ulang dulu, maksimalkan. Jelas? Di sini maksimalkan Selasa tambah lagi 3. Jadi berapa? 9. Jelas sampai sini? Rabu, ini diulang-ulang. Rabu jangan dulu tambah. Rabu jangan tambah, ulang 9 ini. Kamis, kemudian tambah lagi 3, jadi berapa? Jadi 12. Jumat, jangan menghafal. Jumat itu khusus untuk mengulang keseluruhan hafalan. Jadi dalam seminggu sudah hafal berapa? 12 ayat. Insya Allah. Nah, itu praktekan seperti itu. Nanti baca dalam sunnahnya, puncaknya baca dalam tahajudnya. Kalau ini konsisten, insya Allah paling lama 2 tahun hafal Quran. Paling lama. Dan tidak memandang tua mudanya, seusia sebesar apapun. Paling lama 2 tahun insya Allah, kalau konsisten. Tidak cukup dengan amin, praktekan dulu. Nanti begini, saya berikan insya Allah yang tahu serius ini. Kalau ini dilakukan serius, biasanya Quran itu seperti hidangan. Kalau Bapak Ibu suka makan gulai, nambah gak? Nambah. Suka makan ikan, nambah gak? Nanti kalau sudah sampai ayat ke-30, biasanya kalau orang sudah senang, itu yang dihafal bukan 3 lagi. Langsung kadang-kadang 10, langsung 20, itu masuk dengan sendirinya. Saya pertama kali buka Quran saat ayah meninggal, mewariskan mushaf. Pesantren meminta saya menghafal 8 ayat. Begitu saya buka, yang datang 40. Kalau begitu, kita inginnya cuma 8, tapi nyampainya 40. Ada ayatnya, ada nomornya, apa dan sebagainya. Terus kasih deh. Jadi, kalau kita lakukan ikhlas, kalau dapatnya cepat. Dan tidak akan konsisten, mungkin sehari 3 ayat. Mungkin juga itu cuma 1 ayat, bahkan setengah ayat. Ayat 281 kan paling panjang gitu. Ya, itu butuh 1 minggu kadang-kadang menghafalnya. Saya kira itu ya materi kita untuk hari ini. Kalau ada yang ingin mengcopy untuk cara-cara ini, silakan saya ada filenya. Mudah-mudahan bisa saya bantu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ingatkan, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin ingatkan satu. Ini saya serius, Bapak Ibu sekalian mengimbau. Satu, tolong sekali lagi tolong maksimalkan kehidupan kita. Jangan sampai ada sehari ada kesalahan yang kita perbuat. Jangan diri baik-baik karena nanti kita akan meninggal tak pulang. Dua. Ini kebetulan sekarang tanggal 22 Desember. Beberapa hari ke depan ada pelayanan di umat agama lain merayakan hari ibadahnya. Merayakan hari ibadah. Saya tegaskan di setiap tempat dan waktu, haram hukumnya mengikuti, memfasilitasi, membantu atau sekedar mengucapkan. Ya, sekali lagi, haram hukumnya jangan mempertaruhkan akidah kita. Karena mereka itu tidak menginginkan kebaikan selamat. Cukup saja simpan dalam hati kita. Dilihat kalau masih kita bergerak untuk itu, kecuali nanti dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali, ada dalam darurat di situ, ada ijtihad politis di situ nanti, boleh dilakukan. Ada dalilnya, Ammar bin Yasir ditodong di jalan. Kalau dia tidak mengakui yang nama lain, dia dibunuh. Dia mengatakan, kemudian saya masuk di hatinya benci. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa, tidak boleh mengatakan. Lihat sebentar, maaf, kalau ada di antara kita, atau jangan kita lah, orang meninggal, kebetulan tidak sholat, tapi muslim, tidak sholat, ya dosa. Masuk neraka ya? Mungkin masuk, tapi dia belum keluar masuk surga. Tapi kalau bapak sekarang misalnya 50 tahun sudah beribadah, sudah sholat, sudah haji, sudah umrah, tiba-tiba misalnya dalam satu kesempatan kita mengakui agama lain, kita bantu di fasilitasi musyrik kita saat itu, meninggal saat itu, jangan harap masuk surga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum ditutup dengan doa kafaratul majlis, saya ingin absen dulu. Ada 4 anak yang saya catat namanya. Ini hutang saya 2 bulan yang lalu. Baik. Kalau anaknya enggak ada, saya berikan pada yang hadir sekarang ya. Saya mau bagi-bagi amplop tuh. Ustaz itu ceramah bukan nyari amplop, mau bagi amplop ya. Salah kalau cari materi. Wala tamdun tastakfir, jangan datang ngajar untuk cari yang lebih banyak, itu keliru itu. Baik. Sesi Kalisa Putri. Alamatnya Jalan Al-Palah, RT 12 RW 2. Ada orangnya? Usianya baru 6 bulan tapi mau taklim ini. 4 sampai 6 bulan. Ada orang tuanya enggak? Enggak ada. Syarifuddin Rafi Bukhari, Jalan Kemandoran RT 4 RW 22. Anaknya Bapak Misnardi, langsung ditulis bapaknya ini. Ada? Enggak ada juga. Muhammad Lukman Hanif dan Muhammad Yusuf Faisal. Ada? Anak dari Pak Harsono Slamet Riyadi, ada? Tidak ada. Naisa Az-Zahra 11 tahun dari Gria Bintara Indah, ada? Enggak ada juga, pada kemana ini? Eh, yang ada aja, ada berapa anak sini? Musa sini. Belakang siapa lagi sini? Ayo sini. Sini, sini sayang sini. Nih. Udah perwakilan aja yang mau ya. Siapa lagi? Sini, sini, belakang sini. Zaki, sini Zaki. Dua lagi perempuan sini. Itu nak sini sayang. Ibunya bawa saya ikut anaknya aja. Siapa baik. Nanti yang belum kekasih nyusul ke belakang ya. Ini ada dua dulu nih, saya ada dua, jangan ada tiga. Sini saya. Sini sini ya. Ini dua dulu ya, nanti belum kakak nanti datang ke belakang ya. Ini. Ini. Sini saya sini. Kita tutup dengan doa kita tutup sama-sama. Semangat untuk mohon yang tiga syaratnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.